perjalanan. Awak dewe tau duwe bayangan besok yen wis wayah omah-omahan. Aku maca koran sarungan, kowe blanja dasteran. Nanging saiki wis dadi kenangan aku, karo kowe wis pisahan. Aku kiri kowe kanan, wis beda dalan.